的呼喊中，莫问难的Berkeping-keping jadinya Kini air mata jatuh bercucuran Tiada lagi harapan Tiada seindah waktu itu Dunia berseri-seri Malam bagai siang Seterang hatiku Penuh harapan padamu Kini hancur berderai Kuncup di hatiku yang lama ku simpan Kini hancur sebelum berkembang Mengapa ini harus terjadi Di tengah kebahagiaan Ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Terang hatiku penuh harapan padamu Kini hancur berderai Kesedihan berantai Kuncup di hatiku yang lama ku simpan Kini hancur sebelum berkembang Mengapa ini harus terjadi Di tengah kebahagiaan Oh ingin ku rasakan Lebih lama lagi Hidup bersama kamu